PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Mau apa engkau? Iya. Aku menemukan makanan lezat. Hei, jangan sentuh. Hah? Itu adalah buruanku, pengemis bau. Hei, ternyata engkau pengemis tidak waras. Hah? Makanan ini adalah pemberian yang agung untukku. Alangkah lezatnya. Anakku Srintil pasti akan senang sekali. Paman, aku jijik. Usir pengemis itu dari harimau buruanku. Tapi untuk apakah harimau itu, pangeran? Aku akan membawanya. Aku akan menunjukkan pada ayahanda hasil buruanku. Oh, Kisanak, jangan sentuh harimau buruan junjunganku. Siapa bilang aku yang lebih dulu menyentuh harimau ini? Berarti kan harimau ini adalah milik. Jangan main-main dengan kami. Ini juga adalah hutan perburuan keluarga istana. Tinggalkanlah hutan ini. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh, orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Rokok bu, badan meriang ya. Rokok pak, hidung mampet pak. Rokok de, sakit kepala lah. Rokok lo mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum rokok. Untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya, Prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh, Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa, Prokol tablet, untuk anak-anak, Prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Pharma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-36 dengan judul Pusaka Sima. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Di seri yang ke-6 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Norman sebagai Aditya, Eri sebagai Cucur Paksi, Andiris Hadi sebagai Kalajantuk, dibantu oleh Mogan, pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kayan Manggala dan Pangeran Aditya yang keluar keraton untuk berburu, bertemu dengan anggota Tongkat Merah. Kayan menghentikan kudanya mendekati pengemis Tongkat Merah yang ditemuinya tadi malam. Anda sedang mendengarkan Rakonda Channel. Bagaimana kabarnya? Apakah engkau sudah menemukan pengemis yang aku maksudkan? Kami tidak menemukannya, Tuan Muda. Akan tetapi, kami akan terus berusaha mencarinya. Dia tidak mungkin berada jauh dari kota raja ini. Beberapa petugas Sandi telah diperintahkan Ki Pandey untuk mencari tahu di mana pengemis itu. Iya. Terima kasih, Paman. Tetapi, boleh saya tahu keperluan Tuan Muda dengan pengemis yang nampaknya kurang waras itu? Hanya ingin melunaskan rasa penasaranku. Aku menyesal ketika saat itu melihatnya dan tidak menolongnya. Entah sekedar memberikan makanan ataupun pakaian untuk pengganti yang sudah kotor sekali. Heh, untuk apa engkau bicara dengan pengemis kotor seperti itu, Kakang Kayan? Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita ini. Baik, Pangeran. Terima kasih, Paman. Selamat jalan, Tuan Muda. Dan berhati-hatilah. Kau keterlaluan sekali, Kakang Kayan. Mengapa bersikap seperti itu dengan seorang pengemis? Tetapi, Pangeran, dia adalah... Aku tahu. Dia adalah pengemis tongkat merah. Tetapi, dia tetap seorang pengemis. Ayahmu adalah Mahawira dari Mataram yang agung. Dan saat ini, kau tengah berjalan bersama aku, Pangeran Aditya, yang kelak akan menjadi Pangeran Mahkota di Mataram ini. Bersikaplah lebih baik. Jagalah martabatmu, Kakang Kayan. Maaf, Pangeran. Saya tak bisa melakukan hal itu. Saya sudah merupakan bagian dari mereka. Hah? Mungkin saya akan mengulangi pertemuan itu. Bahkan tidak hanya dengan satu atau dua pengemis. Gila! Bodoh! Tolong! Kau mau berkawan dengan mereka, pengemis-pengemis hina itu? Usirlah saya dari sisi Pangeran. Ketahuilah, saya sudah merupakan bagian dari pengemis itu. Saya tidak mungkin memisahkan diri dari mereka seperti yang Pangeran kehendaki. Heh, apa maksudmu? Kau sudah menjalin persahabatan? Atau kau justru termasuk salah satu dari mereka? Kau adalah juga pengemis seperti mereka? Pangeran. Benar, Paman. Pangeran, saya secara syah sudah merupakan bagian dari kelompok Tongkat Merah. Dan bahkan saya adalah pimpinan perguruan Tongkat Merah saat ini. Pimpinan pusat yang menggantikan kakek Parang Pungkur. Pangeran Aditya tertawa geli mendengar kata-kata Kayan Manggala. Sementara Rakryan Cucur Paksi terpaku di atas punggung kudanya. Darahnya tersirap, dipandanginya bocah berusia 13 tahun yang cukup dekat dikenalnya. Apakah aku tidak salah mendengar? Pimpinan utama perguruan Tongkat Merah menggantikan kedudukan Aki Parang Pungkur. Benarkah semua yang kudengar? Tetapi tidak mungkin anak itu berdusta. Aku telah mengenalnya dengan cukup baik. Kau membual lagi. Aku telah cukup tahu tentang perguruan Tongkat Merah. Aku mendengar dari ayahandaku akan kebesaran namanya dan juga kekuasaannya yang mencakup seluruh wilayah tanah Jawa ini. Dan kau membual sebagai pimpinan dari perguruan besar itu. Benar-benar gila. Tetapi jika memang benar, kau boleh tetap bersamaku. Berjalan bersamaku. Mari, kita lanjutkan perjalanan ini, Paman. Hiya! Pangeran Aditya memacu kudanya cepat-cepat menuju arah selatan, ke arah mana nampak gerumbul pepohonan besar yang merupakan hutan perburuan keluarga istana. Kita akan berburu di pinggiran hutan saja. Silakan, Paman. Aku tidak melarang Paman. Tapi aku ingin masuk jauh ke tengah hutan ini. Hiya! Beberapa saat kemudian mereka telah tiba di hutan perburuan keluarga istana. apa yang akan pangeran cari di hutan ini? Rusa jantan? Ataukah burung-burung hutan yang besar? Aku ingin mencari harimau, Paman. Oh, tetapi harimau tidak ada di hutan ini. Ada, Paman. Kita dapat mencarinya lebih jauh ke tengah hutan ini. Oh, tetapi kita akan tiba terlambat di istana, Pangeran. Bukankah aku pergi bersama dengan Paman Cucur Paksi? Iya, tetapi Kakang Rakrian Saladenta yang diserahi tanggung jawab atas keamanan di Mataram akan menjadi gelisah jika kita pulang terlambat. Tidak apa. Yang penting kita dapat kembali dengan selamat. Mari. Hei, ada apa ini, Paman Cucur Paksi? Kenapa kudaku menjadi gila seperti ini? Yang Pangeran tunggu-tunggu telah tiba. Turunlah dari atas punggung kuda itu, Pangeran. Hup! Tetapi kuda ini akan lari ketakutan, Raden. Tidak apa, kita dapat berjalan kaki. Bukankah Pangeran ingin melihat harimau itu? Hup! Ya, kau benar. Aku akan turun. Hup! Ya, tidak ada jalan lain. Aku harus menemani mereka. Hup! Di manakah harimau yang kau katakan itu, Kakang Kayan? Awas, jika kau mendustai aku. Aku telah kehilangan kudaku. Lo, tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok rok-rok terus, gatel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kucoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Panas, kadas kulat, oleskan kapanas. Gatal-gatal, jamur kulit akan lenyap dengan benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Oh, awas, jangan jauh-jauh dari hamba pangeran. Harimau itu berada di hadapan kita. Nah, lihat itu. Nah, itu dia. Ayo, Kakang Kayan, tunjukkan kemampuanmu yang kau ceritakan padaku dulu. Tangkap harimau itu. Jangan, Kayan. Harimau itu besar sekali dan sangat berbahaya. Kayan telah biasa menangkap hewan hutan, Paman. Dia yang bercerita padaku. Oh, benarkah demikian, Raden? Ketika masih di perguruan Kemang Hitam, saya sering membantu Paman dan Bibi untuk menangkap gajah. Tetapi, gajah tidak seliar dan sekasar harimau. Harimau jauh lebih berbahaya tandangnya dari seekor gajah besar sekalipun. Mundurlah. Jangan, Paman. Biarkan Kakang Kayan yang menangkapnya. Oh, tidak mungkin, Pangeran. Biarlah. Saya akan mencobanya, Paman. Orang tuamu akan marah pada Paman jika sampai terjadi sesuatu dengan dirimu. Paman dapat mengawasi dari pinggir saja. Biarlah, saya mencoba menangkapnya. Rakrian Cucur Paksi tertegun dan sekaligus penasaran melihat sikap dari Kayan Manggala. Ia telah mengenal cukup baik akan kemampuan dari bocah itu. Tetapi untuk menghadapi seekor harimau yang besar bukanlah main-main. Rakrian Cucur Paksi bersiap di pinggir arena. Sementara itu, Kayan Manggala sudah melangkah mendekati harimau belang yang besar. Ayo, mendekatlah. Agaknya kau keluar dari dalam kelebatan hutan untuk mengganggu manusia. Majulah. Aku akan memberikan hajaran padamu. Ayo, kelak kau akan mengerti bahwa tempatmu adalah di dalam kelebatan hutan. Di pinggiran hutan ini adalah bagian kami para manusia untuk mencari kehidupan. Yeah! Gerakan dari Kayan Manggala yang lincah dan mantap tak dapat diikuti oleh harimau belang itu. Bahkan ketika bocah itu mengayunkan pukulannya yang berisi aji Banyu Cakrabuana pun, harimau itu tak dapat lagi mengelak. Tubuhnya terhuyung-huyung. Melihat keadaan harimau itu, Pangeran Aditya yang sejak tadi merasa penasaran melompat menerjang harimau sambil mengeluarkan pisau yang dibawanya dari istana. Rakrian Cucur Paksi yang melihat hal tersebut memburu mengejar Pangeran Aditya. Tetapi pangeran nakal itu sudah tiba di samping tubuh harimau itu dan kemudian mengayunkan pisaunya ke leher harimau besar itu. Tetapi belum sempat ia mencabutnya, harimau itu mengamuk, melempar tubuhnya, menerjang Pangeran Aditya. Akan tetapi Rakrian Cucur Paksi telah tiba dan berhasil menyambar tubuh pangeran kecil yang nakal. Anda sedang mendengarkan Ravanda Channel. Lihatlah itu, Kakang Kayan. Aku yang justru berhasil membunuhnya. Lihat, harimau itu telah tewas oleh pisauku, Kakang Kayan. Pangeran, berbahaya sekali perbuatan pangeran tadi. Terjangannya tadi akan dapat mengoyak tubuh pangeran. Paman terlalu ketakutan saja. Lihatlah, itu buktinya. Aku yang justru membunuh harimau itu. Pangeran Aditya mengangkat dadanya. Darah yang mengotori pakaian dan tangannya tidak dihiraukannya. Sementara Kayan Manggala masih tertegun memandangi harimau yang telah tergeletak tidak bernyawa. Untuk sesaat, keadaan di tengah hutan menjadi hening. Pangeran Aditya masih memperhatikan pakaiannya yang terkena percikan darah harimau. Tanpa diketahui, dari balik semak-semak, sesosok bayangan lari menuju bangkai harimau itu. Rakrian Cucur Paksi dan juga Kayan Manggala yang melihat hal tersebut tersentak. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Rokok bu. Badan meriang ya. Rokok pak. Hidung mampet pak. Rokok deh. Sakit kepala lah. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum Prokol. Untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya Prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa, Prokol tablet. Untuk anak-anak, Prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Mau apa engkau? Oh, iya. Aku menemukan makanan lezat. Hei, jangan sentuh. Hah? Itu adalah buruanku, pengemis bau. Hei, ternyata engkau pengemis tidak waras. Hah? Makanan ini adalah pemberian yang agung untukku. Alangkah lezatnya. Anakku Srintil pasti akan senang sekali. Paman, aku jijik. Usir pengemis itu dari harimau buruanku. Tapi untuk apa harimau itu, pangeran? Aku akan membawanya. Aku akan menunjukkan pada ayahanda hasil buruanku. Oh, Kisanak, jangan sentuh harimau buruan junjunganku. Siapa bilang aku yang lebih dulu menyentuh harimau ini? Berarti kan harimau ini adalah milik. Jangan main-main dengan kami. Ini juga adalah hutan perburuan keluarga istana. Tinggalkanlah hutan ini. Kau ya. Iya, aku ingat. Kau bocah yang mengusirku dulu kan? Mengusirku dari kota raja. Dan sekarang kau juga mau mengusirku dari hutan ini. Apakah jagat ini milikmu juga? Ya mungkin agaknya kau memang pemilik jagat ini. Dengan segala isinya, ya kan? Bahkan laki-laki besar ini pun milikmu, ya kan? Jangan ngaco, hai pengemis. Kami juga dapat membunuhmu seperti harimau itu. Jangan ajak bicara, paman. Orang itu tidak waras. Tapi apa yang dapat hamba lakukan, pangeran? Bodoh. Angkat saja harimau itu, paman. Mari, kita tinggalkan saja tempat ini. Lepaskan harimau ini dan pergi dari sini, orang gila. Pergi. Apa? Pergi. Pergi. Pergi aku. Di sana sini diusir lagi. Tuh, waktu. Aku pergi mencari ilmu sejati. Pergi. Paman jujur, nanti aku akan kembali sendiri. Aku akan menemui orang tua itu. Raden, jangan pergi. Tunggu. Gila benar. Aku tidak dapat meninggalkan Pangeran Aditya. Tapi, Kayan. Sudahlah, anak itu pasti akan dapat menjaga diri sendiri. Ayolah, Paman. Biarkan saja kekengkayaan yang sudah tidak waras itu. Mari, kita kembali. Bawakan bangkai harimau itu. Ja, Ruja. Rujanya, Ma. Nah, ini dia. Tolong, Bok, dibuatkan satu ya. Aku juga mau rujaknya. Bang Togar. Lo, tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Korok-garuk terus, gatel-gatel ya? Itulah, Bok. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Apalagi aku, Mbok. Lihat nih punggungku. Habis semua. Wah. Ini panu, Mas. Kalau panu, kadas, kurap, atau gatal jamur, dah ada yang jor-manjor selain kalpanak, tak iya? Kalpanak? Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Dak rujak. Mbok, rusak. Oh, Bang Togar. Betul kata Mbok. Berkat Kalpanax, aku sudah tak gatal-gatal lagi. Bener, Mbok. Aku juga sudah tidak panuan lagi sekarang. Aduh, bener kan? Dengan Kalpanax, beres-beres semua. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Rakrian Jujur Paksi tidak dapat berbuat banyak. Tidak ada pilihan lain baginya daripada menemani Pangeran Aditya. Orang tua itu segera mengangkat bangkai harimau itu dan kemudian bergegas meninggalkan hutan perburuan tersebut. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-36 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.